Kembali lagi dispesialkan buat semuanya, seluruh para tamu undangan juga keluarga dari mempelai. Betul. Spesial Bapak Topin sekeluarga senantiasa didohne bilahi cedakne rezeki. Amin. Allahumma amin. Yuk, monggo. Mungkin nanti kalau ada yang mau request juga diperbolehkan. Betul ya, sekali ya. Diajeng bareng Bima Sakti dan juga GN Audio. Oke, kembali monggo bareng Bima Sakti. Spesial malam hari ini juga terima kasih untuk ibu-ibu yang ada depan sana, juga bapak saya yang ganteng, terima kasih. Monggo dilanjut hidangannya Pak, Bu. Santai mawon mboten usah keseso mantuk nggih Bu nggih. Masih sore nggih Bu nggih. Ngantuk napa dereng to Bu? Belum. Oh dereng, masih semangat yang Mas. Tombo ngantuk, banter lho Bro, repot pisan. Yuk monggo. Bima Sakti. Artika luar biasa. Sakno sang asik Bima Sakti kembali cetar membahana yuk. Asik sebesar lagu itu kebunuh single dari Bibi Artika. Oke, tembang cukup melo namun cukup mantap juga spesial Mbak Vivi ya. Malam hari ini juga terima kasih khususnya tamu undangan barusan masuk ini Mbak Vivi. Dari ibu dan bapak saya yang paling ujung sana, Sugeng Dalu Pak. Warga Kalasan, pripun kabare Pak?